السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا يوافي نعمه ويكافي مزيده. الحمد لله الذي لا يخيب راجيه ولا يرد داعيه، والصلاة والسلام على أشراف الأنبياء إمام المتقين سيد المرسلين نبي الله وحبيب الله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين المجاهدين الطاهرين والذين اتبعوهم واقتفوا أثرهم وساروا على دربهم إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah sekalian dimanapun antum semua berada, rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan karunia-karunia terbaiknya untuk kita semua, memberikan kita keberkahan pada setiap langkah dan perbuatan yang kita lakukan, memberikan kepada kita inayah dan taufiknya sehingga kita bisa istiqamah di atas jalan kebenaran, ala tauhid was sunnah, di atas Islam, di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila yaumin nalqah, sampai Allah mewafatkan kita semua di dalam kebenaran. Sahabat muslim dan muslimah sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan melanjutkan membahas satu risalah yang sekali lagi secara ukuran bukanlah merupakan sebuah kitab besar, hanya merupakan kitab yang mungil, ya, berisi tidak lebih dari 100 halaman. Tetapi kitab ini sekali lagi memuat berbagai macam ilmu pengetahuan, meskipun ala sabilil amsilah. Kebanyakan ilmu tersebut disampaikan oleh penulisnya sebagai bentuk-bentuk contoh, ya. Contoh dari apa yang akan beliau sampaikan, pemikiran-pemikiran dan poin-poin ilmiah akan beliau sampaikan. Tetapi melalui contoh-contoh tersebut kita akan melihat banyak sekali persoalan, terutama sekali yang berkaitan dengan persoalan-persoalan fikih dan hukum. Nah, risalah ini intinya sekali lagi adalah sesuai dengan judulnya, Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam, menghilangkan, ya, segala syak wasangka, menghilangkan segala potensi kita untuk mencela para ulama, hafizahumullahu jami'an wa rahimahumullahu jami'an. Ini adalah sebentuk sikap kita sebagai seorang muslim, apapun kapasitas kita sebagai awamun muslimin, masyarakat awam atau talabatul ilmi, para penuntut ilmu atau ulama, untuk menjaga sikap dan adab kita di dalam menyikapi para ulama dengan segala fatwa-fatwa, dengan segala kesimpulan hukum yang mereka sampaikan. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah dibahas bahwa intinya tidak ada seorang pun di antara ulama terkemuka yang lahumul qabul indal ummah, yang diterima di tengah umat ini sebagai ulama. Ulama yang diakui kredibilitas keulamaan mereka itu tidak seorang pun di antara mereka yang sengaja mukhalafata Rasulillah, menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pendapat-pendapat mereka yang sengaja mereka utarakan dengan mengatakan enggak apa-apa tidak sesuai dengan pendapat Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang akan berniat demikian. Tetapi ketika kita melihat ada satu atau dua pendapat yang seolah-olah, maka saya beri tanda kutip di sini, seolah-olah berlawanan dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan dalil-dalil yang jelas, baik itu dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih, tentunya kita melihat itu, ya, kita melihat itu dengan mengkomparasikan, membandingkannya dengan pendapat ulama-ulama yang lain. Ulama-ulama yang lain dengan dalil-dalilnya, ulama yang kita lihat ini kok seolah-olah bertentangan dengan pendapat hadis-hadis sahih ini juga dengan dalil-dalilnya. Kalau kita melihat seolah-olah pendapat mereka bertentangan, ya, maka sesungguhnya pasti ada uzur syar'i. Pasti mereka memiliki uzur, mereka memiliki alasan, ya. Dan berbagai alasan tersebut dapat disimpulkan secara global pada tiga kesimpulan saja, yang nanti tiga ini akan dijabarkan lagi ala asbab dengan berbagai latar belakangnya. Nah, kita ulangi lagi sedikit apa yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Kalau ada ulama, ya, yang melakukan pendapat yang seolah-olah bertentangan dengan hadis-hadis Nabi, yang pertama, ada mu'tiqadihi anna Nabi SAW qalahu. Karena memang mungkin ulama tadi tidak meyakini kebenaran hadis tersebut. Ya, sekali lagi seperti sikap al-imam al-syafi'i idha sahhal hadis wa huwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah pendapatku. Dan ini dibuktikan oleh al-imam al-syafi'i, ya, dalam berbagai pendapat beliau, di mana suatu kali beliau berpendapat, kemudian beliau meninggalkan pendapat tersebut. Beliau sudah mendengar satu hadis, tapi belum tidak meyakini kesahihannya. Tapi suatu ketika, beliau akhirnya meyakini kesahihan hadis tersebut, dan kemudian menjadikan itu sebagai pendapat. Nanti di antara contohnya akan kita sebutkan. Ya. Jadi yang pertama, mungkin ulama tadi tahu hadisnya, tapi mereka enggak meyakini hadis itu sahih, sehingga mereka enggak mengamalkan. Yang kedua, ada mu'tiqadihi iradata tilkal mas'alah bidzalikal qaul. Nah, yang kedua, mungkin para ulama tersebut menganggap bahwa pengamalan hadis tersebut tidak seperti yang dipahami secara lahiriah. Bukan itu yang dimaksud dengan hadis tersebut. Di antara contohnya misalnya Al-Imam Malik, ya, ketika beliau mendengar hadis al-mutabayyani, ya, bil khiyari ahaduhuma al-akhar hatta yatafarraqa. Ketika ada dua orang yang sedang berjual beli, maka masing-masing mendapatkan hak untuk saling memilih, ya, sampai keduanya itu berpisah, ya, sampai keduanya itu tidak lagi berada di lokasi transaksi. Hatta yatafarraqa. Jadi misalnya ada orang berjual beli nih, saya mau beli ini. Di situ dia masih memiliki kesempatan untuk khiyar, memilih untuk meneruskan jual beli atau tidak, gitu loh. Tadinya rencana mau beli, enggak jadi ah. Kayaknya saya enggak minat. Enggak jadi ya, kayaknya enggak bagus. Itu boleh. Hatta yatafarraqa, sampai mereka berpisah. Kalau sudah berpisah, akad sudah terjadi, dia balik lagi, itu tidak boleh. Illa idza zahara al-ghubn, kecuali kalau jelas adanya penipuan. Ya. Kalau jelas adanya penipuan dan dibuktikan penipuan tersebut, maka jual beli ini batal dengan sendirinya. Nah, hadis ini jelas illa bai'al khiyar, kecuali adanya jual beli yang memang memberikan masa tenggang. Ya. Misalnya setelah terjadi transaksi selama sepekan ini, kalau ada apa-apa bisa dikembalikan, maka itu namanya bil khiyar. Nah, hadis ini jelas, dan hadis ini diriwayatkan Imam Malik. Tapi kemudian beliau mengatakan, saya tidak mengamalkan hadis ini karena para ulama yang saya kenal tidak mengamalkan. Ya, para ulama yang saya kenal di kota Madinah ini memiliki fikih yang berbeda. Imam Malik tidak mengamalkan hadis tersebut karena tidak meyakini bahwa makna hadis tersebut sebagaimana yang terlihat. Ini sebagai salah satu contoh. Jadi ada beberapa ulama yang tidak mengamalkan hadis-hadis yang sampai kepada mereka dengan makna yang ada, karena mereka meyakini kebalikannya. Mungkin mereka melihat adanya hadis-hadis yang lain, ya, adanya dalil-dalil yang lain, ya, dan lain sebagainya. Mereka meyakini kesahihan hadis ini, tetapi mereka berkeyakinan bahwa bukan itu makna yang dimaksud dengan hadis tersebut. Yang kedua, yang ketiga, i'tiqadu anna dzalikal hukm mansukh. Keyakinan mereka bahwa hukum atau hadis tersebut, dalil tersebut sudah mansukh, sudah terhapus, sudah enggak berlaku lagi. Seperti yang terjadi pada nikah mut'ah yang diperbolehkan oleh Nabi kepada para sahabat ketika mereka sedang berperang. Tapi kemudian mut'ah itu diharamkan sampai hari kiamat. Nah, berarti hukum tentang itu sudah dihapuskan. Hadisnya ada, pembolehannya ada, tapi hukumnya sudah dihapuskan. Jadi tiga itu. Ya, mungkin hadisnya mereka dengar tapi mereka menganggap itu tidak sahih, atau mereka mendengar hadisnya dan mengetahui kesahihan hadisnya tapi mereka menganggap pengamalannya bukan seperti yang ada dalam hadis itu, ya, pengamalannya tidak seperti yang terlihat dan terpahami dari hadis itu secara lahiriah. Yang ketiga adalah karena mereka meyakini hadis tersebut mansukh atau terhapus hukumnya. Nah, wa wara hadhihi asbab, tiga sebab yang menjadi alasan kenapa para ulama tidak mengamalkan satu hadis itu memiliki banyak sekali latar belakang. Tiga itu adalah alasan globalnya, tapi di belakang itu ada banyak sekali latar belakang lain yang menyebabkan mereka akhirnya tidak menyimpulkan untuk tidak menggunakan hadis-hadis tersebut. Ya, menyimpulkan untuk tidak menggunakan hadis-hadis tersebut. Nah, sebab-sebab itulah yang akan kita pelajari insya Allah dalam rangkuman-rangkuman pembahasan berikut ini. Yang kemarin sudah dibacakan latar belakang yang pertama. Disebutkan kemarin ala yakunil hadis qad balaghahu. Bisa jadi hadis itu memang belum sampai kepada mereka atau belum mereka dengar. Ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sudah menjelaskan secara panjang lebar bahwa al-ihata bi jami'i ahadits nabi amrun mustahil, ya. Jadi menguasai seluruh hadis nabi itu adalah hal yang sangat mustahil. Karena a'lamu wa afqahu hadzal ummah, diberikan contoh ulama yang paling alim, ya, yang paling berilmu di antara umat ini yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ya. Awwalu al-khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin yang pertama adalah orang yang paling alim, dan ternyata dalam beberapa kasus beliau tidak mengetahui adanya hadis nabi. Contohnya di sini disebutkan yang kemarin tentang mirasul jaddah, bahwasanya nenek itu bisa mendapatkan hak warisan, ya. Nenek bisa potensi untuk mendapatkan hak warisan. Ya, sementara Abu Bakar memberikan fatwa laisa laki fi kitabillah min syai', ya. Kamu tidak punya jatah apapun berdasarkan kitab Allah, karena memang di dalam Al-Qur'an enggak disebutkan tentang mirasul jaddah, tapi disebutkan di dalam hadis. Ya, yang kemudian ternyata beberapa orang sahabat menjadi saksi bahwasanya Nabi pernah memberikan warisan kepada seorang nenek, ya, dari cucunya yang meninggal dunia. Begitu juga dengan Umar dan lain sebagainya, kemarin sudah disebutkan. Inna ma yatafadhalu ulama minas sahabah wa man ba'dahum, ini secara ringkas saja, ya. Saya sebutkan ya pembahasan yang lalu. Nanti kita akan sampai ke titik di mana terakhir kali kita membacanya. Wa inna ma tafadhalu ulama minas sahabah wa man ba'dahum bikasratil ilmi aw judatih. Yang jelas para ulama tidak mungkin semua mereka itu menguasai seluruh hadis-hadis Nabi, karena seorang khulafa ar-rasyidin, ya, mereka orang-orang yang terpandai pun tidak menguasai seluruh hadis-hadis Nabi. Karena Nabi kadang-kadang mempunyai majlis, dijelaskan, ya, menyampaikan apa yang beliau sampaikan, sebagian tidak hadir. Lalu besok beliau menyampaikan lagi yang kemarin enggak hadir, sekarang hadir. Ya, kebalikannya yang enggak hadir hadir, yang hadir tidak hadir. Begitulah seterusnya, sehingga sangatlah mungkin sebagian di antara mereka tidak mendengar sebagian di antara hadis Nabi. Tetapi mereka saling berbeda tentang kualitas pemahaman mereka dan penguasaan mereka, kasrah wajudah. Ya, secara kuantitas dan kualitas, kasrah itu kuantitas, banyak atau sedikitnya, judah itu kualitas. Ya. Jadi kualitas hafalan mereka dan banyaknya hafalan mereka terhadap hadis-hadis Nabi itu berbeda-beda satu ulama dengan ulama yang lain. Wa amma ihatatu wahidi bijami hadis Rasulillah, tetapi kalau diklaim bahwa seseorang menguasai seluruh hadis Nabi, itu tidak mungkin. Ini sudah dijelaskan kemarin. Contohnya ya, kita sampai kepada contoh Umar bin Khattab kemarin, ya. Wa kadzalika Umar bin Al-Khattab. Ini pembahasan kita yang kemarin, ya. Setelah dicontohkan Abu Bakar, dicontohkan Umar. Wa kadzalika Umar bin Al-Khattab. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Lam yakun ya'lam sunnat al-isti'adzan. Beliau tidak mengetahui sunnah dalam isti'adzan, ya, bahwa kalau seseorang datang ke rumah orang lain mengucapkan salam satu kali, dua kali, tiga kali, kalau tidak ada jawaban juga hendaknya dia meninggalkannya. Ya. Beliau tidak mengetahui sunnah al-isti'adzan hatta akhbarahu Abu Musa al-Asy'ari, sampai beliau diberitahu oleh Abu Musa al-Asy'ari. Wastashhada bil Ansar, dan kemudian Abu Musa al-Asy'ari tidak mencukupkan diri dengan apa yang beliau tahu. Ini Umar nih. Beliau tahu Umar ini lebih alim dari beliau, ya. Lebih banyak ilmunya dari beliau. Begitu Abu Musa al-Asy'ari mengabarkan Nabi mengajarkan tentang adab meminta izin seperti ini, beliau tidak mencukupkan dengan pendapat beliau, tapi beliau wastashhada bil Ansar, beliau meminta persaksian dari beberapa orang Ansar. Kalian masing-masing pernah dengar enggak di sini? Iya, saya pernah dengar, saya pernah dengar, saya pernah dengar. Ya. Wa Umar, sementara Umar a'lamu mimman haddatsahu bi hadhihi sunnah. ya, Umar itu lebih banyak mengenal sunnah dibandingkan mereka semua. Tetapi kenyataannya dalam kasus ini Umar tidak tahu atau belum tahu. Ya, yang sudah saya sampaikan dalam beberapa riwayat yang lain dikabarkan Umar pernah mengetahuinya, tapi kemudian beliau lupa. Jadi manapun itu, tahu kemudian lupa atau memang belum tahu sama sekali, yang jelas pada saat itu Umar tidak tahu. Dikabarkan oleh sahabat beliau yang lain yang secara kapasitas, kualitas keilmiahan, mereka itu semuanya di bawah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ini menunjukkan tidak ada seorang pun di antara umat ini yang menguasai seluruh hadis-hadis Nabi. Walam yakun Umar. Begitu juga Umar tidak tahu, pernah tidak tahu. Walam yakun Umar ya'lamu anna bahwasanya al-mar'ata seorang wanita tarithu bisa menerima warisan min diyati zaujiha dari diyat. Ya, diyat yang didapatkan suaminya. Ya, misalnya suaminya itu terbunuh atau dibunuh, kemudian dibunuhnya itu kalau dibunuh itu kan ada beberapa kondisi ya. Kalau dengan sengaja maka dia harus nafsan bin nafsin. Ya, kalau dibunuh harus dibunuh lagi. Illa kecuali dengan kerelaan ahli warisnya. Bisa diganti dengan diyat namanya. Ya, bisa diganti dengan diyat. Dan diyat itu mahal sekali, kalau sekarang mungkin miliaran ya, kalau di Indonesia kan. Itu diyat. Atau ada kondisi yang kedua adalah yang tidak sengaja. Kalau tidak sengaja berarti diyat. Ya, dengan diganti dengan diyat. Ya, sementara kalau yang separuh sengaja, ikhtalafa fil ulama, para ulama berbeda pendapat di dalamnya. Separuh sengaja itu, kalau enggak sengaja jelas ya, seseorang itu yang misalnya melakukan sesuatu, misalnya melempar batu kecil, yang itu kalau kena orang enggak akan mati, tapi dengan takdir Allah bisa saja orang itu sedang tidur, tiba-tiba batunya itu masuk ke dalam tenggorokannya, tertelan meninggal dunia ya. Maka dia enggak sengaja. Tetapi kalau separuh sengaja, dia melakukan sesuatu yang bisa berpotensi membunuh, tapi dia enggak berniat membunuh ya. Dia ngelempar buah misalnya dengan batu gede, yang kalau kena orang pasti meninggal ya. Atau berpotensi untuk meninggal lah, potensi besar untuk meninggal. Maka itu disebut dengan syubhul amat, separuh sengaja. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Nah, ini kita ambil salah satu di antara pemahaman yang dimaksud dengan mewarisi ini, mewarisi apa? Mewarisi dari diyat yang didapatkan suaminya, atau mewarisi kewajiban membayar diyat. Kewajiban membayar diyat bagi seorang suami yang membunuh orang lain. Suami membunuh orang lain ya, dia harus membayar diyat nih ya. Nah, tiba-tiba suaminya meninggal juga. Nah, maka si istri mewarisi, bukan mewarisi diyat yang didapatkan dari kematian suami, tapi diyat untuk membayar. Saya lebih cenderung kepada pemahaman ini ya, yang kedua ini. Wallahu a'lamu bissawab. Saya lebih cenderung ini karena berkaitan dengan pembahasan sesudahnya. Annal mar'ata tarithu min diyati zaujiha, mewarisi diyat suaminya. Umar belum tahu kalau seorang wanita itu seorang wanita kan orang yang ditinggal meninggal oleh seseorang, dia kan pertama bisa mewarisi harta dia, tetapi juga bisa mewarisi hutang. Nah, di antara hutang adalah karena si suami misalnya membunuh, kemudian dia harus membayar diyat. Selain mewarisi harta, dia juga mewarisi hutang. Nah, apakah seorang istri akan mewarisi diyat tadi, membayarkan diyat yang seharusnya dibayar oleh suaminya tadi ya? Umar tidak mengetahui tentang itu. Balyara anna diyata lil aqilah, beliau tetap berpendapat dengan pandangan umum bahwa diyat itu adalah kewajiban aqilah. Nah, aqilah ini siapa? Aqilah ini orang-orang yang memang menanggung diyat seorang yang membunuh. Dan aqilah ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ruang lingkupnya luas gitu loh. Bisa jadi orang satu kampung, itu bisa disesuaikan dengan kebiasaan. Misalnya ada satu negara yang mereka akan menanggung diyat dari warganya yang misalnya membunuh orang yang kemudian dia harus membayar ganti rugi. Negara yang menanggung. Kalau negara menanggung, maka negaralah aqilahnya. Ya. Ketika seseorang itu tidak mampu membayar sendiri, maka negara yang akan menanggungnya. Nah, atau kesepakatan satu kampung misalnya, atau kesepakatan suku misalnya. Ini kembali kepada kebiasaan. Dan mereka yang menanggung pembayaran itu disebut dengan aqilah. Disebut dengan aqilah ini ya. Jadi kata Umar bin Khattab, seorang istri enggak akan menanggung sama sekali. Ya biarpun dia mampu membayar, dia enggak menanggung sama sekali. Nah, diat itu adalah tanggung jawab aqilah. Hatta kata ilaihi Ad-Dhahhak Ibnu Sufyan, sampai Umar bin Khattab mendapatkan risalah dari Ad-Dhahhak Ibnu Sufyan Al-Kullabi. Wa huwa amirun li Rasulillah, dia adalah utusan Rasulullah SAW ala ba'dul bawadi untuk mengambil apa namanya zakat dari bawadi, dari perkampungan-perkampungan Islam. Yukhbiruhu, yang kemudian menceritakan kepada Umar, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah warasa imra'ata Asyam ad-Dabbadi, mewariskan kepada istri Asyam ad-Dabbadi min diyati zaujiha, dari diat suaminya. Jadi ini kalau diat dipahami sebagai warisan hutang. Ya, kebalikannya begitu. Ketika diat ini adalah merupakan jatah suami, ya si suami terbunuh misalnya, kemudian dia mendapatkan diat, nah, maka diat ini akan menurut Umar bin Khattab, kalau kita ambil pemahaman yang ini adalah milik al-aqilah, penanggung jawab dari laki-laki tadi, ya bukan milik daripada si istri. Tetapi berdasarkan hadis ini si istri mendapatkannya. Tapi intinya manapun di antara dua hal tersebut, ya mau diat ini adalah diat harta suaminya atau diat merupakan tanggungan diat suaminya yang harus diwarisi oleh seorang istri, Umar bin Khattab menganggap bahwa istri itu enggak punya tanggung jawab dan enggak punya hak sama sekali dalam hal itu. Ya, intinya begitu. Kata beliau, ini semuanya adalah tanggung jawab dan hak aqilah orang-orang yang menjadi penanggung jawab si orang yang membunuh atau terbunuh tadi. Ternyata ada riwayat dari Nabi yang tidak diketahui oleh Umar. Ya, ya. Jadi intinya Umar sendiri kadang juga enggak tahu tentang satu hadis yang datang dari Nabi. Padahal huwa min a'lami hadhil ummah. Padahal Umar sendiri adalah termasuk di antara umat ini yang paling tahu. Ya, jadi kalau demikian, maka kemungkinan itu pada para ulama semuanya juga sangat besar sekali gitu. Walaisat tilka bi'uyub, dan itu semuanya bukan aib. Tidak menciderai keulamaan sama sekali. Tidak tahunya Abu Bakar tentang satu persoalan itu tidak menciderai kealiman daripada Abu Bakar. Demikian juga Umar. Ya, mereka tetap sahabat-sahabat yang mulia dengan segala ilmu yang mereka miliki. Nah, tidak sedikit pun, karena tidak tahu tentang satu persoalan adalah hal yang lumrah. Tetapi kemarin saya juga menyampaikan, ini jangan dijadikan justru sebagai alasan untuk bersuudzon. Ya, kalau ada pendapat dari seorang Imam Ahmad, seorang Imam Asy-Syafi'i, seorang Abu Hanifah dan lain sebagainya, yang mereka mengatakan satu pendapat yang tidak berdasarkan satu hadis, lalu kita mengatakan mungkin mereka enggak tahu. Kata mungkin mereka enggak tahu itu bisa menjadi sebuah uzur yang memperbaiki mereka, tapi bisa menjadi tendensi merendahkan mereka. Nah, tidak setiap pendapat yang kemudian kita lihat seperti itu langsung asosiasi kita, pemahaman kita langsung mengatakan, oh kemungkinan mereka enggak tahu. Jangan, jangan disimpulkan demikian. Karena ada kemungkinan-kemungkinan jauh lebih berkualitas daripada itu. Seperti mereka tahu, tetapi mereka mengetahui dalil lain, ya, yang membantah dalil tersebut. Itu kemungkinan lain. Atau mereka mengetahui tentang kelemahan hadis tersebut yang tidak kita ketahui, ya. Atau mereka mengetahui bahwa makna hadis tersebut tidak seperti itu, ya. Dan mereka lebih benar dalam persoalan tersebut. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini, ya, juga mungkin dimiliki oleh para ulama. Jadi jangan sedikit-sedikit, mungkin Imam Syafi'i nggak tahu hadisnya. Itu kata-kata dalam arti su'ul adab, ya, tidak beradab. Imam Ahmad mungkin nggak tahu hadis, ya. Ya maklum sajalah, mereka kan hidup bukan di zaman terkumpulnya kitab-kitab hadis seperti zaman kita sekarang ini. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu tidak layak, ya. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, di antara ulama yang banyak mengumpulkan pendapat-pendapat ulama fi tashihin wa tad'if, dalam memberikan justifikasi, ya, hadis itu sahih atau tidak sahih, ya. Beliau hanya sekedar merangkum dan mengumpulkan. Tidak sedikit pun pernah, tidak sekalipun pernah Syekh Al-Albani itu merendahkan sebagian di antara ulama tersebut, ya. Tidak sedikit pun, ya. beliau paling hanya akan mengucapkan ucapan yang pernah diucapkan oleh para ulama fi jarhin wa ta'dil, ya, berkaitan dengan jarah atau ta'dil, berkaitan dengan apa namanya, menceritakan kelebihan dan kekurangan para perawi hadis demi, ya, menjaga otentisitas daripada hadis Rasulullah SAW. Kalau itu beliau akan sampaikan, tapi menghinakan sebagian ulama tidak, ya, dengan mengatakan misalnya Al-Imam Syafi'i mungkin belum tahu hadis ini, Imam Ahmad mungkin belum tahu hadis ini dan seterusnya, tidak, karena itu kata-kata yang tidak beradab, ya. Tetapi potensi itu tetap ada pada setiap orang, karena tidak ada orang yang menguasai seluruh hadis Rasulullah SAW. Walam yakun ya'lam, contoh selanjutnya, walam yakun ya'lam, Umar juga pernah belum tahu hukmal majuz fil jizyah, kewajiban bagi umat majusi untuk membayar jizyah. Jizyah itu adalah semacam bayaran, ya, semacam pajak yang harus dibayar oleh orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang mereka tinggal di negara Islam, yang pajak itu akan digunakan diantaranya untuk menjaga keamanan mereka juga. Jadi itu uang keamanan. Buat dengan membayar jizyah tersebut, mereka mendapatkan jaminan keamanan. Mereka boleh melakukan ibadah sesuai dengan agama mereka. Mereka tidak akan dipaksa keluar, ya, dari agama mereka. Ya. Dan ketika mereka itu dizalimi, dicuri hartanya, akan diproses secara Islam. Ya, harta mereka akan dikembalikan. Ya, kalau mereka diusik, maka orang yang diusik itu akan diberikan hukuman dan seterusnya. Itu tujuan daripada jizyah. Tetapi jizyah yang dikenal adalah untuk ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Lalu bagaimana orang-orang Majusi? Umar saat itu belum tahu tentang jizyah orang Majusi. Hatta akhbarahu Abdurrahman bin Auf. Sampai beliau diberitahu oleh Abdurrahman bin Auf, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah SAW kala pernah bersabda, sunnu bihim sunnata ahlil kitab. Perlakukan mereka itu dengan kebiasaan yang kita lakukan terhadap ahlul kitab. Artinya, kewajiban mereka dan tugas mereka, hak-hak mereka sama dengan tugas, kewajiban dan hak-hak ahlul kitab di dalam negara Islam. Ya, ini berkaitan dengan Majus Hajar, ya, satu daerah namanya Majus Hajar, di masa Nabi, ya, yang mereka itu ya kaum Majus sih, sebagai kita tahu para penyembah api, ya, cikal bakal daripada negeri Iran sekarang ini, yang mereka itu dikenal dengan budaya mereka yang seperti itu, ya. Dan mereka bukan dari kalangan ahlul kitab. Mereka bukan yang dulunya adalah para pengikut Nabi Isa, yang dulunya adalah para pengikut Nabi Musa, bukan. Mereka murni adalah para penyembah selain Allah. Nah, kalau mereka juga tinggal di negara Islam bagaimana? Ya sudah, mereka juga diperlakukan seperti halnya ahlul kitab, kira-kira seperti itu. Jadi di dalam negara Islam, orang-orang non-muslim pun bisa hidup dengan damai. Bisa hidup dengan damai karena syariat Islam akan melindungi mereka selama mereka tidak melakukan makar, selama mereka tidak melakukan pemberontakan, selama mereka tidak melakukan pengerusakan, selama mereka tidak mengganggu kaum muslimin yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka diberikan hak-hak kehidupan sebagai manusia sama dengan kaum muslimin yang ada di dalam negara Islam. Nah, kita kembali kepada pembahasan. Umar bin Khattab pada saat itu belum tahu hukum tersebut sampai diberitahu oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, saat menyampaikan ini, saya sering menyampaikan, ya, kadang-kadang sebagian dari thalabatul ilmi akan berpikir, loh, kok Umar nggak tahu ya? Kok Abu Bakar begitu nggak tahu ya? Saya aja dari dulu belajar Islam udah tahu. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus menyadari, ya, bahwa kita hidup di masa di mana hadis-hadis tersebut sudah dikumpulkan sedemikian rupa, ya, di mana seluruh persoalan fikih sudah dibahas sedemikian rupa dan sudah dibukukan. Kita sekali lagi tinggal mendapatkan hasil, sementara mereka adalah para pejuangnya. Mereka lah yang mempelajari hadis, mereka yang mengumpulkan hadis, ya, mereka yang merangkum hadis. Nah, para ulama ussalaf ini bekerja jauh lebih banyak dibandingkan kita. Sementara di dalam Al-Qur'an dikatakan faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan kebajikan meski hanya sebiji zarah, dia akan mendapatkan pahalanya. Jadi yang dinilai oleh Allah adalah hasil upaya. Mereka mungkin hanya mengumpulkan, sebagian di antara mereka hanya mengumpulkan 50 hadis, tapi 50 hadis yang dikumpulkan itu sudah mengerahkan seluruh jiwa dan raga mereka. Sementara kita bisa mendapatkan ribuan hadis di depan mata kita, tinggal baca aja, beda dong, ya. Nah, dan kemudian Allah memberikan kepada kita karunia tahu pada saat ini, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, karunia mendapatkan ilmu baru. Ya. Jadi mendapatkan ilmu yang baru, ya, dari kita enggak tahu, kemudian kita tahu. Lalu ketika kita tahu, kita mau mengamalkannya, itu karunia besar. Kita belum tentu mampu melakukan sepersekian dari apa yang mereka lakukan. Banyak di antara kita yang enggak tahu nih. Begitu dikasih tahu, ngeyel. Begitu enggak dikasih tahu, marah. Begitu dikasih tahu, membangkang. Mereka enggak seperti itu. Sami'na wa atha'na. Jadi bagi mereka ini adalah keutamaan besar, ya. Apakah kita akan bisa mendapatkan keutamaan yang sama-sama mereka? Nah, sudut pandangnya seperti itu. Jangan dilihat dari satuan masalahnya. Kok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu bisa enggak tahu ini, ya? Kok Umar bin Khattab bisa enggak tahu tentang ini dan lain sebagainya. Nah, itu adalah sudut pandang yang salah, ya, yang menyebabkan kita memandang rendah para ulama ridwanallahu alaihim ajma'in. Ya, kita kembali kepada pembahasan. Walamma qadima Umar radhiyallahu ta'ala anhu, suatu saat Umar pulang ke negerinya. Wabalaghahu, beliau mendengar. Wabalaghahu, sampai kepada beliau, artinya beliau mendengar. Anna ta'un bisyam, terjadi wabah ta'un, ya, seperti sekarang inilah mungkin, ya, pandemi di negeri Syam, ya, sekitaran Syria, sekitaran Syria dan sekitarnya. Istasyar al muhajirin al awalin alladzina ma'ah, beliau akhirnya bermusyawarah dengan kalangan muhajirin. Summa ansar, kemudian kalangan ansar. Summa muslimati al fatah. Istasyara, ya, istasyar muhajirin alladzina ma'ah, summa ansar, summa muslimat al fathi. Fa'ashara kullun alihi bimara'ah, masing-masing memberikan pendapat mereka. Walam yukhbirhu ahadun bisunnah, tak seorang pun yang memberitahu tentang adanya sunnah Nabi dalam soal pandemi ini. Hatta qama Abdurrahman bin Auf, sampai Abdurrahman bin Auf berdiri. Fa'akhbarahu bisunnati Rasulullah, lalu beliau menyampaikan satu hadis Nabi SAW fit ta'un, yang berkaitan dengan kolera, berkaitan dengan tes dan sejenisnya, ya. Ta'un ini ikhtalaf al-ulama fi naw'iyatih, ya, para ulama berbeda pendapat tentang apa itu ta'un, ya. Ada yang mengatakan itu kolera, ada yang mengatakan itu tes dari ciri-ciri yang terjadi. Dan ternyata saya juga membaca Ibnu Al-Qayyim dan beberapa kitab lain yang berbicara tentang ta'un untuk menelaah tentang jenis ta'un, ternyata juga ta'un itu berbeda-beda, ya, dari satu zaman dengan zaman yang lain, sehingga tahun ini lebih merupakan ismun am isma bihil waba al muntashir, jadi bisa merupakan nama umum yang bisa berlaku untuk setiap waba yang terjadi dengan segala kekhasannya, ya. Jadi termasuk waba yang terjadi sekarang ini itu bisa disebut juga dengan taun, ya. Nah, karena sekali lagi taun itu bisa berbeda-beda satu zaman dengan zaman yang lain, ya. Ketika kita mendengarkan penjelasan sebagian ulama, ciri-cirinya, oh, ini mirip dengan kolera. Mendengarkan penjelasan yang lain, oh, ini pes. Jadi waktu saya menerjemahkan kitab At-Tibbun Nabawi, ya, edisi lengkap, ya, edisi yang dari awal sampai akhir tanpa dibalik-balik, ya, tanpa ada insya Allah satu kalimat pun yang dibuang. Ya, saya terjemahkan kitab itu, saya menerjemahkan awal dengan kolera, kemudian diganti oleh editornya dengan pes. Lalu kita terlibat, ya, perdebatan mana di antara keduanya itu yang layak jadi terjemahan, ya. Jadi intinya pada saat itu akhirnya saya katakan, ya sudah, namakan saja dengan apa yang antum membaca keterangan tentang jenis taun itu dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim di kitab ini, dan itu lebih menyerupai penyakit pes. Tetapi dalam penjelasan ulama yang lain menyerupai kolera, dan saya menganggap manapun di antara yang jadi terjemahan dijadikan terjemahan itu enggak jadi masalah. Tapi kalau saya bisa mengulangi lagi, saya akan tetap tulis dengan taun saja. Ya, kenapa? Karena kalau diterjemahkan dengan salah satunya akan mengabaikan jenis taun yang lain. Ya. Idza waqa, beliau mengatakan begini, ada sabda Nabi. Ini kata Abdurrahman bin Auf, ya. Umar waktu itu enggak tahu nih hadis ini. Para sahabat yang lain juga enggak ada yang tahu. Beliau mengatakan begini, Rasulullah bersabda, "Idza waqa bi ardin," kalau wabak taun itu terjadi di satu negeri, wa antum biha, kalian ada di negeri tersebut, fala takhruju, jangan keluar, firaran minhu, karena ingin melarikan diri dari penyakit tadi. Wa idza sami'tum bi ardin, kalau kalian berada di satu negeri, fala taqdamu alaihi, jangan kalian mendatanginya. Ya, jadi ini yang sekarang disebut dengan teori karantina. Ya, teori karantina, dan ini semua diberlakukan. Ya, sebenarnya umat Islam adalah umat yang paling tahu tentang hukum ini. Paling tahu tentang hukum ini karena penjelasannya itu langsung berupa dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berupa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diyakini kesahihannya oleh sa'irul mazhab, seluruh mazhab-mazhab Islam. Jadi umat Islam paling tahu tentang hadis ini. Dan sayang sekali, sekarang justru banyak di antara umat Islam yang melanggarnya. Ya, ketika terjadi hal yang semacam ini, ah masa bodoh, ah enggak mungkin, ah enggak ini, enggak itu, enggak apa-apa, tawakal saja kepada Allah. Para sahabat bukan orang-orang yang enggak bertawakal kepada Allah, ya. Mereka itu bertawakal kepada Allah, tapi ini hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan. Jadi kita harus taat kepada hadis tersebut. Apalagi kemudian pelaksanaan daripada hadis ini didukung oleh tiga elemen langsung, ya. Pertama, pemerintah Islam di seluruh dunia, ya, di seluruh dunia tanpa kecuali. Kemudian ulama-ulama Islam di seluruh dunia, dan yang ketiga kalangan medis. Ya. Dua saja yang kita ambil, ulama dan pemerintah, ini sudah menjadi hukum yang harus ditaati. Nah, maka sekali lagi saya sangat mengkhawatirkan orang-orang yang kemudian tidak mengikuti ini dengan adanya anggapan kemungkinan adanya ini, kemungkinan itu tidak benar dan lain sebagainya. Saya katakan, andai kata pun ini tidak benar, andai kata kemudian para ulama dan pemerintah memerintahkan, kita tetap wajib mengikuti. Ya, karena perintah mereka, ma'alam takun maksiatan selama bukan maksiat, harus diikutin. Ya. Jadi perintah karantina ini, kita dilarang keluar tanpa sebab sama sekali, ya kita harus ikutin. Selama itu bukan maksiat. Seandainya terbukti, apalagi ternyata enggak, kan itu. Seandainya, ini kan andai yang paling jauh sekali. Nah, maka saya sering mengatakan, saya mengkhawatirkan orang yang kemudian melanggar itu, terkena kemudian waliyazubillah wafat, ya, itu bisa terkena hadis man kharaja minal jama'ati syubran ma tamitatan jahiliyah, ya. Orang siapa yang meninggal dunia meninggal dunia dalam keadaan keluar dari jamaah. Ya, jamaah ini kan para ulama, ada yang mengatakan mereka umara, mereka ulama. Nah, sekarang dalam kasus ini dua-duanya, umara dan ulama dua-duanya. Nah, sehingga jelas orang yang meninggal dunia dalam kondisi demikian bisa kena hadis ini. Nah, siapa yang meninggal dunia dalam keluar dari ketaatan terhadap ulama dan ketaatan kepada umara, kemudian dia meninggal dunia dalam kondisi demikian, mata mitatan jahiliyah, dia mati sebagai jahiliyah. Ini sering saya sampaikan, ya, saya sampaikan berkali-kali, kita harus sadar, ya, di zaman fitnah ini memang banyak sekali hal itu dibolak-balikkan, sehingga kita lupa dengan konteks kewajiban kita yang sangat jelas, yang seperti disebutkan dalam hadis ini. Nah, kita enggak membahas ini secara panjang lebar, sahabat muslim dan muslimah, tapi intinya kita mau mengatakan bahwa Umar bin Khattab sendiri pun pernah enggak tahu tentang hadis ini, ya. Meskipun nanti ada riwayat-riwayat yang lain dari Umar bin Khattab terkait dengan ini. Ya, dan itu kemungkinan besar adalah setelah Umar bin Khattab mengetahui tentang dalil ini, beliau kemudian ditanya dan beliau berdalil dengan dalil yang sama, bahwasanya kalau kita berada di satu negeri yang ada wabaknya, kita dilarang keluar. Kalau kita di luar, kita dilarang datang. Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tazakara huwa wa Ibnu Abbas, suatu saat Umar bin Khattab pernah berdiskusi, tazakara huwa, yaitu kembali kepada Umar bin Khattab, wa Ibnu Abbas, bersama Ibnu Abbas, amra alladhi yashukku fi salatih, tentang orang yang ragu dalam salatnya. Falam yakun qad balaghat husunnatu, Umar belum mengetahui adanya sunnah Nabi fi zalik, dalam hal tersebut. Hatta qala Abdurrahman ibn Auf, sampai datang Abdurrahman bin Auf mengatakan, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi bahwasanya beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, annahu qal annahu yatrahu syak wa yabni ala mastayqan, hendaknya dihilangkan keraguan dan dibangun di atas yang diyakini. Maksudnya sebagaimana dijelaskan dalam beberapa riwayat, misalnya hadis sahih Bukhari dan Muslim, ya, dalam dengan lafal sahih Muslim saya sebutkan, iza sakka hadukum fi salatihi asalla salasan am arba'an falyabni ala mastayqan. Ini lafal hadis Imam Muslim. Kalau seorang itu ragu dalam salatnya, apakah dia itu salat 3 rakaat atau 4 rakaat dibangun di atas yang dia yakini. Kalau orang ragu 3 atau 4 yang dia yakini berapa? 3. 3 yakin, yang keempatnya yang ragu, udah atau belum? Ya kan? Yang tiganya udah pasti yakin. Ya. Karena ragu dia itu bukan antara 2 dan 4, tapi 3 dan 4. Ini 3 atau 4 ya? Dia sudah yakin kalau 3 dilakukan, yang dia ragu, 4-nya udah atau belum? Nah, maka dibangun di atas yang dia yakini, anggap saja 3. Ya, dan kemudian dia melakukan sujud sahwi. Ini dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain, termasuk hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmizi ya, dalam sunannya, ira syakka ahadukum bahwa fis shalah, ketika seseorang itu ragu dalam sholatnya, asalla wahidatan am sintain, apakah dia sholat 2 rakaat atau 1 rakaat, ya, fal yaj'al wahidatan, hendaknya dijadikan 1 aja, anggap aja yang 2 bulan, ya. Wa in syakka, kalau dia ragu, ya, asalla, apakah sholat sintain atau salasan, ya, 2 rakaat atau 3 rakaat, ya, fal yaj'al sintain, jadikannya 2. Begitu juga kalau ragu 3 atau 4, falyaj'al al-salasan, dijadikan 3 saja. Nah, jadi hadis ini saling menjelaskan satu dengan yang lain, yang menunjukkan bahwa kalau orang itu ragu 2 atau 3, udah 2 aja. 3 atau 4, udah 3 aja. Ya. Begitu seterusnya, ya. Sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas dan di dalam kitab-kitab fiqih sudah banyak dibahas. Al-yaqin la yuzalu bisyak, ya. Sesuatu hal yang diyakini itu tidak bisa dihilangkan hukumnya dengan sesuatu yang datang dengan keraguan-raguan. Makanya man taqada, ya, orang yang yakin ala taharah, annahu ala taharah, bahwa dia itu suci, lalu syakka, ya, syakka fil hadas, dia ragu-ragu apakah dia sudah batal atau belum, maka dibangun di atas yang dia yakini. Udah, belum, anggap aja belum. Tapi kalau taqada fil hadas, seseorang itu yakin dia itu sudah batal, tadi sudah jelas ya, buang angin misalnya, atau saya buang air kecil, tapi saya udah wudu atau belum ya, faliyab di alam asaikan, maka yang diyakini saja yang dilakukan, oh udah, pokoknya dia udah batal wudunya, anggap aja belum berwudu, ya, begitu seterusnya. Tapi Umar bin Khattab pada waktu itu, bahkan bersama Ibnu Abbas, dua-duanya itu adalah min ulama hadzil ummah, bahkan Ibnu Abbas dikatakan hadru hadzil ummah, ya, seolah-olah beliau itu pendetanya umat ini, umat Islam. Nah, saking beliau itu alim, ya, jadi ulama pendetanya umat Islam itu adalah Ibnu Abbas, ya. Sayyidul Mufassirin, digelari juga dengan Sayyidul Mufassirin. Penghulu atau apa namanya ya? Peringkat atas lah ya. Top levelnya ahli-ahli tafsir, ya. Nah, sepanjang zaman itu Ibnu Abbas. Ternyata beliau bersama Umar bin Khattab pun pernah enggak mengetahui satu hukum yang mungkin banyak di antara kita yang tahu sekarang ini. Wa kana marratan fis safar. Suatu hari Umar bin Khattab berada dalam perjalanan. Fahajat rih, ya. Tiba-tiba berhembus angin. Faja'ala yaqul, beliau langsung ngomong gini, "Man yuhaddisuna 'anil rih?" Adakah di antara kalian yang pernah mendengar hadis tentang angin? Nabi pernah berbicara tentang angin enggak? Jadi sekali lagi yang disampaikan ini sebenarnya contoh-contoh bahwa sebagian di antara ulama pun ada yang enggak mengetahui satu perkara, satu hadis. Tapi dari sini kita bisa belajar banyak gitu loh tentang masalah-masalah fikih, ya. Dari contoh-contoh yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, salah satu di antara yang unik di sini adalah Umar bin Khattab yang minta, "Adakah di antara kalian yang tahu satu hadis tentang?" Ya. Karena Umar bin Khattab tahu sampai burung yang terbang di udara pun ada ilmu yang disampaikan Nabi kepada kita tentang itu. Ya, jadi Islam itu sangat komprehensif, ya. Syariat Islam itu sangat luas sehingga Nabi berbicara tentang segala sesuatu. Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta lahza'ah. Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai ada buang air? Ini ditanya oleh orang-orang Yahudi. Maka kaum muslimin menjawab, "Iya. Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai buang air pun diajarkan oleh Nabi." Nah, dengan itu Umar bin Khattab wajar ketika bertanya, ini ada hembusan angin nih. Ada enggak di antara kalian yang pernah dengar hadis tentang angin? Ya, jadi pertanyaan Abu Bakar, Umar bin Khattab ini pertanyaan adalah ingin tahu, ada enggak sih hadis tentang angin? Ya, qala Abu Hurairah mengatakan, "Fa balaghani wa ana fi ukhriyatin nas." Aku mendengar, tadi Umar ngomong begini loh, padahal beliau Abu Hurairah berada di barisan paling belakang. Bisa jadi beliau nggak dengar langsung, tapi orang lain yang nyampaikan, tuh Umar nanya, ada nggak yang tahu hadis tentang angin? Fahasastuhu, maka aku pun berjalan dengan cepat, ya, ingin cepat-cepat sampai ke tempat Umar. Fahasastu rahilati, aku mengebut kendaraanku, hatta adraktuhu, sampai aku menjumpai Umar. Fahaddatsuhu bima amara bihi Nabi, lalu aku menceritakan kepada beliau apa yang disampaikan oleh Nabi tentang hububiri, tentang angin. Ya, ini kemungkinan yang dimaksudkan, ya, kemungkinan yang dimaksudkan adalah tentang bahwa arrihu ta'ti birahmatin au bi'adzabin. Ya, rih itu bisa datang dengan kebaikan, bisa datang dengan keburukan. Fa idza ra'aytumuhu fala tasubuh. Kalau kita melihat ada angin kencang, jangan dicaci. Angin lagi, kurang ajar. Aduh. Lagi enak-enak datang angin lagi, ya, datang subuh, ini enggak boleh. Kita enggak boleh mencaci angin, enggak boleh mencaci hujan, enggak boleh mencaci cuaca, itu diharamkan dalam Islam. Fala tasubuh. Nah. Tetapi istaizu billahi min syarrih. Ya. Ya, is'alullah min khairihi wasta'iru billahi min syarrih. Tapi hendaknya yang kalian lakukan adalah meminta kepada Allah kebaikan dari angin tersebut dan memohon perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma fiha wa khairi ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Itu apa, salah satu di antara lafal doanya. Ya Allah, aku memohon kebaikan. Allahumma inni as'aluka min khairiha, dari angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Wa khairi ma ursilat bihi, dan kebaikan ketika terjadi hembusan angin tadi. Wa a'udzu bika min syarriha, aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari keburukan angin ini. Wa khairi ma wa syarri ma fiha, dan keburukan yang ada di dalamnya. Wa syarri ma ursilat bihi, dan keburukan ketika angin ini berhembus. Jadi ini hadis disampaikan oleh Abu Hurairah kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala an. Ya, disampaikan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yang bertanya. Ini menunjukkan bahwa seorang Umar bin Al-Khattab pun kadang tidak mengetahui tentang satu perkara, yang itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah dikatakan di awal, ya, beliau dan Abu Bakar itu orang yang paling banyak bergaul dengan Nabi. Kharajtu ana wa Abu Bakar Umar, dakhaltu ana wa Abu Bakar Umar. Nabi bersabda, aku masuk ke rumah bersama Abu Bakar dan Umar, keluar rumah bersama Abu Bakar dan Umar. Kebersamaan Nabi bersama dua sahabat ini sudah sangat legendaris sekali. Ya, jadi mereka itu orang yang paling dekat dengan Nabi, apalagi, ya, ditambah selain sahabat yang paling dekat, sahabat yang paling dimuliakan Nabi, dua sahabat terbaik Nabi, ditambah lagi kedua-duanya adalah mertua dari Rasulullah, ya. Abu Bakar dengan Aisyah putrinya sebagai Ummahatul Mukminin, dan Umar dengan Hafsah binti Umar bin Al-Khattab sebagai Ummahatul Mukminin juga. Fahadhihi mawadhi', inilah momentum-momentum lam yakun ya'lamuha Umar, di mana Umar belum mengetahui satu hadis dalam persoalan tersebut, hatta ballaghahu iyyaha man laisa mislahu, sampai Umar diberitahu tentang hadis tersebut oleh orang yang secara keilmuan di bawah beliau. Wa mawadhi'u ukhar lam yablughu ma fiha min as-sunnah, dan banyak lagi momentum-momentum lain di mana beliau juga tidak mengetahui sunnah Nabi dalam persoalan tersebut. Faqada fiha, lalu beliau memutuskan perkara, au afta fiha bi ghairi dzalik, memberikan fatwa tidak sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Ada kalanya beliau bertanya, ada kalanya beliau diingatkan, ya. Ada kalanya beliau bertanya dan ada kalanya beliau diingatkan. Ada kalanya Umar bin Khattab ditanya, lalu beliau bertanya lagi kepada sahabat yang lain. Ya, seperti pertanyaan Umar kepada Mu'adz bin Jabal, ya, tentang seorang laki-laki yang tidak disenangi oleh istrinya karena tampilannya yang kurang bagus, ya. Ya, kemudian diingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Mu'adz bin Jabal, man kana lahu sya'run falyukrim, siapapun yang punya rambut hendaknya dia menyisir rambutnya, hendaknya dia merawat rambutnya tersebut. Maka Umar bin Khattab mengatakan, fatazayyan laha kama tazayyan laka, ya, hendaknya kamu itu berhias di hadapan istri kamu itu sebagaimana istri kamu juga berhias di hadapan kamu. Jadi banyak kasus-kasus lain di mana Umar bertanya, kadang-kadang memutuskan perkara tidak sesuai dengan hadis Nabi yang kemudian diingatkan oleh sahabat yang lain. Nah, jadi hal yang semacam ini jadi normal aja, gitu. Jadi kita sebagai orang-orang yang kebetulan ya qadarullah ya qadarullah wa masyaa, kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang satu perkara, sebagian dari antara ajaran agama. Jangan jumawa, ya, jangan kita merasa sombong juga kita ya. Kalau ini kembalinya kepada kita ya, kepada kita jangan merasa sombong. Menganggap bahwa orang-orang yang di hadapan kita itu orang-orang yang tidak lebih berilmu dibandingkan kita ya. Bahwa segala sesuatu tentang syariat Islam ini kita sudah tahu gitu loh. Ya, kalau diajak berdiskusi dengan orang lain tentang satu perkara lalu mengatakan ah itu bukan level saya. Kamu udah hafal ini belum? Udah hafal itu belum? Ya. Sampai orang itu akhirnya rendah diri dan enggak jadi berdiskusi. Padahal Umar bin Khattab dengan para sahabat yang lain yang mereka itu jelas secara kualitas keilmuan di bawah Umar. Tapi Umar malah masih mau berdiskusi dengan mereka. Ibnu Abbas itu levelnya jauh secara usia dan senioritas ya. Ibnu Abbas itu termasuk shighar sahabat. Sahabat-sahabat kecil yang ketika Rasulullah hidup memang mereka itu masih dalam usia dini. Sementara Umar bin Khattab itu ya sahabat senior sahabat ya. Yang ketika datang Islam saja dia sudah sangat dewasa sekali, bahkan anaknya dinikahkan dengan Rasulullah SAW. Jadi jelas di sini beliau tidak merasa malu, tidak merasa sungkan. Ya itu pelajaran buat kita semuanya. Walam yakun, maaf ya saya ulangi lagi. Mislu ma qada bihi fidiyatil ashabi, seperti contohnya ketika beliau memutuskan tentang diyatul ashabi, diyat apa namanya ganti rugi karena seseorang misalnya memotong jari orang lain. Ya, ada orang memotong jari orang lain itu kan harus di namanya dikisos ya. Kalau enggak dikisos itu diganti dengan diyat ya. Diganti dengan ganti rugi berupa harta benda. Beliau mengatakan, kata Umar bin Khattab, annaha mukhtalifatun bihasabi manafi'ha. Oh, diatnya itu beda-beda dong, tergantung fungsinya. Nah, itu dalam beberapa riwayat disebutkan, banyak sekali riwayatnya. Beliau ada yang mengatakan, misalnya untuk ibham, itu 13 apa namanya ekor unta. Nanti untuk telunjuknya 12, kemudian sesudahnya 10, sudah lagi 9, sudah lagi 6. Jadi 12, 13, 12, 13, 12, 10, 9, 6. Itu jari-jari sesuai dengan fungsinya katanya. Semakin sedikit fungsinya, semakin sedikit diatnya. Itu menurut Umar bin Khattab. Waqad kana 'inda Abi Musa wa Ibnu Abbas, sementara Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala huma dunahu bi katsirin min al-ilm. Yang keduanya itu di bawah Umar dalam kualitas ilmunya. Alim ilmun, mereka berdua ternyata memiliki ilmu. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi pernah bersabda, hadhihi wa hadhihi sawa, masing-masing di antara jari itu sama saja diatnya, yakni al-ibham wal khinsir, baik itu jempol maupun kelingking. Fa balaghat hadhihi sunnah Muawiyah, sunnah ini pun pernah didengar oleh Muawiyah ya, fi imaratihi, di masa pemerintahannya. Fa qada biha, dan itu dijadikan sebagai hukum. Wa lam yajid al-muslimuna buddan min ittiba'i dzalik, dan kaum muslimin tidak mendapatkan apa namanya celah untuk tidak mengikuti sunnah tersebut. Ya, jadi yang sunnah yang dimaksud adalah ashran-ashran. Dalam beberapa riwayat dikatakan ashran-ashran, masing-masing 10 ekor unta, 10 ekor unta. Ya. Ashran minal ibil, ashran minal ibil, itu ganti rugi dari satu buah jari. Jari yang manapun, nah, itu harus diganti dengan 10 ekor unta. Ya. Unta sekarang harganya berapa saya juga kurang tahu ya. Ya. Tapi yang jelas dia jauh lebih mahal dari sapi. Dia lebih mahal dari sapi. Kalau sapi kisarannya sekitar 20 juta lah misalnya, ya jelas dia sekitar 30 juta mungkin, seperti itu. Sekali lagi saya bukan orang yang tahu ya tentang harga unta, wallahualam bisawab. Nanti yang tahu bisa memberikan catatan. Ya, kalau seandainya harga unta itu sekitar 30 juta, 10 kali ya. 10 kali 30 juta berarti 300 juta. Itu diet dari jari yang dipotong. Kira-kira seperti itu. Walam yakun dzalikal hadis aiban. Nah, hadis atau kisah ini, riwayat ini bukan merupakan aib fi haqqi Umar, pada diri Umar. Hatta lam yablughul hadis, kok sampai-sampainya Umar tuh enggak tahu hadis tersebut. Sekali lagi itu bukan aib bagi Umar. Ya, kita mengetahui kisah ini karena sejarahnya menceritakan kepada kita tentang ketidaktahuan kita. Kalau enggak tahu itu jadi masalah. Ya para sahabat dulu juga enggak tahu tentang kebenaran Islam. Jangan bandingkan antara kita dengan seperti Abu Sufyan misalnya. Abu Sufyan kok datang Nabi enggak nerima ya. Kita aja dari sejarah Nabi pertama, kita sudah mengakui Nabi sebagai Rasul. Iya, karena kita sudah dilahirkan sebagai orang yang beriman. Atau ditakdirkan sebagai orang yang beriman. Ya, di zaman sekarang ini. Yang kemudian anugerah tersebut kita jadikan sebagai kacamata pembanding. Ya, nggak bisa. Ya. Abu Sufyan tetap saja sahabat Nabi. Makamnya adalah makam sahabat. La tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Falau an ahadakum anfaqa misra uhurin zahaba ma balagha zalika mudda ahadihim wala nusayfahu. Ya, jangan kalian mencaci maki para sahabat. Kalaupun seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud sekalipun, enggak akan bisa mencapai derajat satu tangan mereka, bahkan setengah tangan mereka, bahkan satu riyad, bukan nusayf tapi nusayf, ya. Dibaca oleh sebagian ulama nusayf. Ya, sepersekian tangan mereka saja derajat kita enggak ada. Tetapi ketika kita mendengar sejarah, Abu Sufyan kok udah ketemu Herakles enggak masuk Islam, para sahabat yang lain udah masuk Islam, dia enggak juga. Kok terlambat sekali masuk Islamnya, ya. Nah, ini tidak layak dijadikan sebagai catatan untuk menjelaskan aib para sahabat di dalam halim ajmain. Karena ini adalah persoalan hidayah. Persoalan hidayah Allah menunda keislaman sebagian di antara para sahabat li hakaman la na'lamuha, dengan hikmah-hikmah yang kita enggak pernah tahu. Itu apa? Ya. Kita tahu bahwa Abu Sufyan ketika masuk Islam, oh justru itu menjadi tonggak utama kekuatan masyarakat Makkah pada waktu itu. Ya. Beliau ngajak Abu Sufyan masuk Islam itu dengan sindiran halus aja. Ya, siapa di antara kalian yang mau selamat masuk ke rumah Abu Sufyan. Abu Sufyan merasa sangat dimuliakan. Ya. Beliau sudah begitu hebat menentang Nabi, berkali-kali perang melawan lagi, ada perang Badar, perang Uhud dan perang-perang yang lain. Tapi kemudian ketika terjadi Fathu Makkah, Nabi memuliakan Abu Sufyan. Ya. Dan kemudian Abu Sufyan masuk Islam. Ta'akhir Islamu. Islamnya memang agak belakangan, tapi dengan hikmah yang luar biasa. Kita kembali ya kepada pembahasan. Jadi ini jangan dijadikan sebagai pandangan, kok Umar enggak tahu sih? Nah, itu jangan sampai. Wa kadzalika kana radhiyallahu anhu yanha al-muhrim an yatayyib. Umar bin Khattab pernah melarang orang yang berihram, yang sedang berihram, haji atau umrah, anit tatayib qabla al-ihram, untuk menggunakan wewangian sebelum ihram. Kita tahu bahwa wewangian dilarang digunakan ketika kita sudah berihram. Tetapi ketika itu dipakai sebelum ihram, baru kemudian kita mandi dan kita menggunakan pakaian ihram, lalu wewangian itu masih melekat di badan kita, enggak apa-apa. Ya. Tapi Umar pernah melarang seorang menggunakan wewangian sebelum ihram karena beliau mengetahui tentang larangan wewangian pada waktu ihram. Wa qabla al-ifadah ila Makkah ba'da ramyi jamratil aqabah, atau sebelum melakukan tawaf ifadah setelah melempar jamrah al aqabah atau seketika seorang misalnya sudah tahallul gitu ya, dia nanti mau melakukan tawaful wada misalnya dan lain-lain, itu Umar tetap melarang gitu ya, tetap melarang orang itu untuk bertatayib atau menggunakan minyak wangi. Huwa wa binhu ibnu Umar. Begitu juga anak beliau yang mulia yaitu Abdullah bin Umar, wa ghairuhuma min ahli al-fadl, dan banyak sahabat lain yang memiliki kemuliaan. Walam yablughhum, karena mereka belum mendengar hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, tayyabtu Rasulullah, aku memberikan wangian kepada Rasulullah li ihramihi, sebelum beliau berihram, qabla ayyuhrim, ya, sebelum beliau berihram untuk menjalankan ihram beliau. Walihillihi qabla yatuf, dan setelah beliau itu bertahalul sebelum beliau melakukan tawaf. Ya, jadi di sini jelas ya sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Umar bin Khattab dan bahkan para sahabat bisa sama-sama enggak tahu tentang satu hadis. Ya, akhirnya mereka berpendapat dengan hadis umum, karena memang asalnya dilarang mereka larang gitu. Ternyata ya, memakai wewangian sebelum berihram itu dikecualikan, boleh, meskipun wewangian itu masih melekat di badan seseorang. Tetapi ketika sudah dimulai ihram, maka pada saat itu sudah tidak boleh lagi. Ya, kalau kita memandang hadis umum tanpa adanya hadis Aisyah tadi, memang pendapat kita pun akan sama gitu loh. Karena intinya loh, kalau enggak boleh menggunakan wangian, berarti wangian yang nempel sebelumnya enggak boleh juga dong, kan gitu. Secara fikih umum memang demikian, tapi karena ada pengkhususan hadis dari Aisyah tadi, maka itu tidak berlaku. Wa kana ya'muru labisal khuffi ayamsah alaihi ila ayyakhla'ahu. Umar bin Khattab pernah menyuruh orang yang menggunakan stilel, itu sepatu yang panjang, kemudian diikat, untuk berjalan di padang pasir, dan itu untuk buka dan mengikatnya dan membuka itu susah ya. ribet gitu. Beliau pernah menyuruh orang yang menggunakan khuf untuk ayam sahalehi untuk enggak usah membuka khufnya pada saat berwudu, tapi diusap di atasnya saja. Ila ayakhlau sampai dia melepaskannya min ghairi tauqit, tanpa batasan waktu sama sekali. Wattaba'ahu ala dzalika ta'ifatun minas salaf, dan banyak sebagian ya, banyak juga di antara ulama ussalaf yang mengikuti pendapat tadi. Tidak ada tauqit. Walam tablughu ahadits, dan mereka belum pernah mendengar hadis-hadis tentang tauqit. Allati sahhat, yang riwayatnya sahih, inda ba'di man laisa mislahum fil ilmi. Yang itu diriwayatkan secara sahih oleh para sahabat lain yang secara keilmuan di bawah mereka. Waqad ruwiya dzalika 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam min wujuhin muta'addidah, sahih. Diriwayatkan dalam banyak hadis yang semuanya adalah sahih, yaitu taukid bahwasanya penetapan waktu, bahwasanya orang yang tidak bepergian boleh menggunakan stiwal selama satu hari satu malam. Nah, sementara yang bepergian itu 3 hari 3 malam. Itu taukid, dan ini banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih ya. Kalau kita banyak kitab-kitab semua mazhab, itu akan kita dapatkan penjelasan ini. Jadi boleh dikatakan ini seperti sudah menjadi aksioma lagi pelajar-pelajar fikih. Nah, lalu kenapa sampai Umar bin Khattab dan banyak sahabat lain, bahkan para ulama salaf dulu, yang mereka enggak tahu gitu tentang itu. Nah, itu sekali lagi itulah mutiaranya ilmu. Ya. Bahwasanya siapapun bisa mengetahui yang tidak diketahui oleh orang lain, yang bisa jadi orang lain itu jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi ilmunya dibandingkan dirinya. Itu dia diantaranya mutiara ilmu. Maka saya sering mengatakan ya kepada sahabat-sahabat muslim dan muslimah, ketika antum diberikan anugerah duduk di dalam majelis ilmu dan dapat ilmu yang belum antum tahu tentang berbagai perkara, terutama masalah akidah gitu loh. Nah, terutama tentang manhajud dakwah, terutama sekali tentang apa namanya al-usul alati tafaqa 'alaiha ahlussunnah wal jamaah, misalnya hal-hal yang disepakati oleh ahlussunnah wal jamaah tentang hadis-hadis sahih ya, tentang tafsir dan lain sebagainya. Catatlah itu sebagai kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan disia-siakan, karena untuk dapat kesempatan itu enggak semua orang bisa gitu. Ya, enggak semua orang bisa. Ada orang yang tinggal di samping masjid yang di situ diadakan setiap hari ta'lim Sahihul Bukhari. Tapi sampai Sahih Bukhari itu tamat mereka enggak pernah hadir. Ya, saya pernah tinggal di satu kampung. Ya, pernah tinggal di satu kampung dan saya ngomong dengan salah satu orang yang dia muslim, dia sholat 5 waktu dan sebagainya, ya. Rajin menjalankan sholat 5 waktu di satu masjid kecil, ya. Yang di dekat masjid kecil itu, enggak jauh dari masjid kecil itu ada masjid yang lebih besar yang saya pernah belajar di sana. Guru kami pada waktu itu mengajarkan tafsir Ibn Katsir atau Safwatut Tafasir, ya. Tafsir lah ya, di setiap kajian subuh gitu. Ya, selama 6 tahun itu sudah hampir 2 kali tamat gitu ya, dari awal sampai akhir. Dan dilanjutkan terus sampai terakhir saya tinggal di tempat itu kisaran tahun 2008, itu ternyata kajian tafsir itu masih ada terus. Ya. Jadi dibayangkan kalau itu sudah dilakukan dan beliau taruhlah dari tahun 1985 ya. 85 sampai 2015 tahun, 15 tahun ditambah sampai sekarang tahun 2000 berarti sudah 35 tahun. Nah, pada saat akhir tahun 2010 ya. Tahun 2010 itu saya pernah bertanya kepada seseorang, pernah enggak ngadiri sekali kajian tafsir itu? Atau saya bertanya seperti, bukan seperti itu. Saya bertanya waktu itu sering enggak menghadiri kajian itu. Beliau mengatakan sekalipun saya belum pernah. Nah, kenapa? Enggak bagus. Bukan enggak bagus, emang ya saya belum pernah aja. Berpuluh-puluh tahun dia tinggal di samping masjid itu yang diajarkan kitab tafsir itu, yang udah tamat berulang kali. Saya 6 tahun di sana saja hampir 2 kali tamat gitu. Ya, entar sampai berpuluh-puluh tahun berapa kali tamat itu diulang-ulang kajian tafsir itu, dia enggak pernah sekalipun hadir di sana. Nah, ini kalau Allah belum membukakan pintu orang untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, ya enggak bisa. Ya, makanya setiap kita dapat ilmu, syukurilah itu sebagai satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu mutiara. Ada sebagian di antara ilmu yang disampaikan kepada kita yang mungkin sebagian ulama yang jauh lebih baik dari di antara kita mungkin belum mengetahui ilmu tersebut. Ya, dengan izin Allah bisa saja itu terjadi, ya, tanpa mengurangi kapasitas dari ulama tersebut yang tetap dengan ketinggian dan kemuliaannya. Allah alam bissawab. Wa kadzalika Utsman, demikian juga dengan Utsman bin Affan, ya. Tadi dikatakan Umar bin Khattab, begitu juga dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Lam yakun indahu ilmun. beliau tidak memiliki ilmu bi annal mutawaffa anha zaujuha, bahwa orang yang ditinggal wafat oleh suaminya ta'taddu fi baitil maut, beriddah itu di rumah kematian, bukan di rumah orang tuanya tapi di rumah kematian. Hatta haddatsahu Furayah, sampai beliau diberitahu oleh Furayah ya bintu Malik ukhtu Abu Sa'id Al-Khudri, saudari atau saudara perempuan dari Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang sangat masyhur radhiyallahu taala anhuma, bi qadhiyatiha, terkait dengan apa yang beliau alami, lamma tufi anha zaujuha, ketika ditinggal wafat oleh suaminya, wa anna nabi, bahwa saya nabi sallallahu alaihi wasallam qala la, berkata kepadanya, umkusi fi baitiki hatta yablugha alkitabu ajalah, tetap tinggallah di rumah kamu sekarang ini, yaitu di rumah suaminya, di rumah kematian tadi, sampai berakhirnya iddah, hatta yablugha alkitabu ajalah. Fa akhadha bi Utsman, akhirnya Utsman mengambil itu sebagai pendapat. Sebelumnya beliau enggak tahu, tapi begitu beliau dapat hadis tersebut, beliau langsung amalkan. Nah, ini yang berbeda antara kita dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu cepatnya mereka itu mengubah pendapat meskipun mereka udah yakin dengan pendapat gitu. Enggak merasa malu. Udah kadong, pura-pura cari dalil lagi lah. Kan banyak orang gitu kan. Diingetin sama orang yang jauh di bawahnya dalam standar keilmuan karena malu. Iya sih, tapi kan banyak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Saya juga sampai sekarang masih menelaah ya. Seolah-olah berusaha untuk mendudukkan dirinya bukan pada posisi orang-orang yang sedang dalam dalam ketidaktahuan gitu loh ya. Enggak, biar enggak kelihatan dalam tanda kutip bodohnya gitu. Padahal sesungguhnya kalau dia menerima itu sama sekali tidak akan mengurangi kapasitas keilmiahannya ya, sama sekali enggak. Kalau para sahabat saja yang begitu ulama, mereka tidak malu, seharusnya kita lebih tidak malu lagi, seharusnya ya. Kemudian selanjutnya wa uhdiya ilaihi, Utsman juga pernah dihadiahi maratan saidun kana qad sida li ajli, suatu saat Utsman pernah dihadiahi sembelihan, beliau sedang berihram, kemudian beliau diberikan hewan buruan yang sudah disembelih untuk dimakan, sida li ajli. Sida di ajri itu memang dipotong, dibunuh karena memang diburu. Jadi bukan untuk main-main. Hewan itu diburu, betul-betul untuk diburu. Setelah itu dagingnya itu diberikan kepada beliau. Kita tahu hewan buruan itu halal, tapi bagi orang yang sedang muhrim, yang sedang berihram itu kan tidak boleh. Fahamma bi akli, beliau mau memakannya nih. Hatta akhbarahu Ali, tapi Ali kemudian langsung mengingatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam radda rahmal hadith. Nabi menolak ya apa namanya sembelihan al-haji yang dilakukan pada waktu orang itu sedang berihram, sembelihan dari buruan yang sedang dihadiahkan, diberikan kepada orang yang sedang berihram. Jadi riwayat itu banyak gitu. Jadi Nabi mengatakan nahnu hurumun ya, sesungguhnya kita itu sedang berihram ya, fa'atuhu ahlal hil, maka berikanlah itu kepada orang-orang yang tidak sedang berihram. Jadi Nabi enggak mau memakan daging buruan tadi. Beliau mengatakan berikan saja daging itu kepada orang-orang yang tidak sedang berihram. Dan hadis ini enggak diketahui oleh Utsman sehingga beliau nyaris memakannya. Jadi sekali lagi itu Utsman bin Affan radhiyallahu taala, khalifah ketiga dari al-Khulafa ar-Rasyidin. Wa kadzalika Ali, begitu juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Beliau pernah mengatakan, tahu ya, Ali itu sampai digelari babul ilm, pintunya ilmu ya. Pintunya ilmu. Itu ada beberapa riwayat yang mirip disandarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an ya. Ya, bahwa beliau juga digelari sebagai orang yang lisannya adalah lisan ilmu ya. Ali juga salah satu di antara yang digelari sebagai babul ilm, pintu ilmu. Ya, pintu ilmu. Tapi Ali bin Abi Thalib ternyata juga kadang enggak mengetahui satu hadis Nabi. Ya. Kuntu idza sami'tu min Rasulillah, aku kalau mendengar satu hadis dari Nabi, ada sahabat menyampaikan hadis dari Nabi, hadisan yanfa'uni, satu hadisan yang kemudian memberikan aku manfaat. Sebelumnya beliau enggak tahu nih, tapi akhirnya beliau mengambil manfaat, bima sya'allah yanfa'uni, dengan segala manfaat yang Allah izinkan buat diriku. Wa idza haddatsani ghairuhu, ya. Maaf ya, saya ulangi lagi ya. Kuntu idza sami'tu min Rasul, aku kalau mendengar satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisan satu hadis nafa'ani yang memberikan manfaat kepadaku, bima sya'allahu ayanfa'ani, dengan segala manfaat yang Allah berikan kepadaku, aku akan menerimanya. Wa idza haddatsani ghairuhu, tapi kalau aku menerimanya dari selain Nabi, misalnya ada sahabat lain yang menyampaikan hadis Nabi, tapi bukan Nabi langsung mengatakannya. Padahal Ali kan berpotensi dengar langsung dari Nabi. Tapi suatu kali bisa saja beliau mendengar Nabi pernah bersabda. Itu disampaikan oleh orang lain. Istahlaftuhu, aku akan minta dia bersumpah. Fa'idha halafali sadaqtuhu. Kalau dia bersumpah, betul itu dari Nabi, aku akan mempercayainya dan mengamalkannya. Wahaddasani Abu Bakrin, wasadaqa Abu Bakrin. Suatu kali Abu Bakar menyampaikan hadis kepadaku dan Abu Bakar sudah berkata jujur. Artinya Ali sudah minta Abu Bakar untuk bersumpah. Wadzakara haditsa salatat taubah al-masyhur. Kemudian Ali menyampaikan hadis tentang sholat taubat yang masyhur. Ini ada banyak lafalnya. Hadis sholat taubat ini maksudnya hadis tentang setiap sholat itu bisa menjadi taubat. Jadi sholat taubat itu bukan nama sholat. Ya. Jadi ketika seseorang itu idza tawaddaa al-abdul mu'minu abil muslim fa ahsana al-wudu tsumma shalla rak'atayn arba'in, salah satu lafal yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika seorang itu berwudu dengan sebaik-baiknya, lalu dia sholat dua rakaat atau arban. Di bagian akhir hadis dikatakan wa farragha nafsahu lillah, di dalam sholat itu dia betul-betul konsentrasi ya, khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala, kharaja min sholati, dia akan keluar dari rumahnya kahayati waladin waladatuhu ummu, seperti seorang anak yang baru dilahirkan. Jadi artinya apa? Jadi artinya orang yang wudu dengan bagus, sholat dengan bagus, ya, di dalamnya mengandung unsur-unsur taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan keluar dalam keadaan dihapus seluruh dosa-dosa. Ini yang disebut dengan sholatu taubat. Dan ini berlaku pada semua sholat. Sholat apapun yang kita lakukan dengan khusyuk, seperti itu, itu akan menjadi sholatu taubat. Ya, jadi bukan orang berbuat dosa kemudian dia sholat, sholat taubat, bukan itu. Ya. Tetapi kalau orang berbuat dosa kemudian dia sadar kepada Allah, ya, lalu kemudian dia melakukan sholat sunat mutlak, dia berwudu, kemudian dia sholat dengan sebaik-baiknya karena penyesalan, lalu kemudian sholat itu dilakukan dengan khusyuk, maka sholat itu menjadi sholat taubat buat dirinya. Ya, jadi bukan itu nama sholat khusus, tetapi penamaan dari sholat yang punya kapasitas khusus yang menyebabkan orang yang sholat itu diampuni dosanya. Sama dengan orang yang haji, sama dengan orang yang puasa, kalau benar-benar dilakukan itu semuanya jadi pengampun dosa. Itu disebut dengan haji taubat, itu disebut dengan puasa taubat. Ya. Jadikanlah setiap puasa di bulan Ramadan itu sebagai puasa taubat. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang akan mengampuni seluruh dosa kita yang lalu. Wallahu a'lam bishawab. Wa aftahu wa Ibnu Abbas, Ali juga pernah berfatwa bersama Ibnu Abbas wa ghairuhuma dan bahkan sahabat-sahabat yang lain. Anna mutawaffa anha, bahwa wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, idza kanat hamilan, pada saat suaminya meninggal dalam kondisi hamil nih, ta'taddu ab'adal ajalain, maka dia akan beriddah dengan jangka waktu yang paling panjang. Iddahnya orang yang ditinggal wafat itu kan 4 bulan 10 hari, arba'ata asyhurin wa asyra. Nah, seandainya dia itu baru hamil, berarti 9 bulan lagi, atau baru hamil 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, berarti dia akan melahirkan dalam waktu 6 bulan sampai 9 bulan lagi. Berarti lebih lama kan dari waktu iddahnya. Maka iddah dia adalah mengikuti saat dia nifas. Saat dia selesai nifas. Saat dia selesai nifas, saat dia selesai melahirkan tadi, itulah iddahnya. Jadi bukan 4 bulan 10 hari, karena yang lebih jauh adalah, tapi kalau seandainya misalnya kebalikannya gitu loh. Kebalikannya dia udah 8 bulan sebulan lagi baru akanlah melahirkan, berarti iddahnya lebih panjang iddah yang asal, yaitu 4 bulan 10 hari, maka dia beriddah 4 bulan 10 hari. Jadi lihat mana yang panjangnya. Ini pendapat siapa? Ibnu Abbas, dan pendapat juga dari sahabat-sahabat yang lain, bahkan saya mengatakan ini pendapat banyak dari kalangan ahli fikih gitu loh. Bukan hanya pendapat mereka saja. Tapi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah punya pendapat yang beda. Jadi beliau mengatakan walam takun qad balaghathu sunnatu Rasulillah. Beliau belum pernah mendengar, mereka itu belum pernah mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Subay'ah al-Asramiyah, tentang kisah Subay'ah al-Asramiyah wa qad tawfiya anha zaujuha Sa'ad bin Khawlah. Dia ditinggal wafat oleh suaminya Sa'ad bin Khawlah. Hai suaftahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi memberikan fatwa kepadanya bi anna iddataha wad'u hamliha. Pokoknya asal sudah melahirkan, sudah itulah waktu iddahnya. Berapapun waktunya. Dan dalam riwayat itu disebutkan bahwa jaraknya hanya satu hari. Ya. Jadi jaraknya hanya satu hari setelah suaminya wafat, dia melahirkan. Maka Nabi mengatakan, fatazawwaji, silakan kamu nikah lagi kalau mau. Kamu sudah mencapai iddah kamu. Karena iddah bayi orang yang hamil adalah ketika dia melahirkan. Ya, dia ketika dia melahir, setelah dia melahirkan, ya ada sebagian ulama mengatakan, makanya saya tadi sebutkan dua ya. Apakah melahirkan itu sebatas sudah lahir atau setelah nifasnya. Jadi pendapat yang arjah, yang paling rajih adalah pokoknya setelah dia lahir berdasarkan hadis Nabi tadi. Ya, jadi katakan udah, karena kamu sudah melahirkan meskipun baru satu hari, silakan kalau kamu mau nikah lagi. Tapi pendapat-pendapat yang tadi itu dipilih oleh Ali, oleh Ibnu Abbas dan banyak sahabat lain, bahkan banyak kalangan ahli fikih. Imam Syafi'i sendiri punya dua pendapat. Jadi Imam Syafi'i mengatakan, kalau hadis Subay'ah alaihissalam ini sahih, aku akan mengambil hadis ini. Ya, berarti asal wanita itu melahirkan, disitulah iddahnya. Sehingga ini menjadi pendapat kedua dari Imam Syafi'i. Nah, karena kemudian setelah beliau pulang dari Mesir, setelah beliau itu melalui beberapa masa, diketahui bahwa beliau berfatwa dengan hadis Subay'ah. Jadi pendapat beliau adalah bahwa seseorang itu, seorang wanita yang tinggal meninggal suaminya dalam keadaan hamil, asal sudah melahirkan atau sudah melahirkan, maka pada saat itu dia sudah beriddah, ya. Jadi tidak perlu mengikuti 4 bulan 10 hari seperti yang berlaku pada wanita-wanita dalam kondisi biasa. Tapi sekali lagi ini masalah khilafiyah, ya. Saya sengaja tidak membahas panjang karena sebenarnya pembahasannya dan pendapat para ulama dalam hal ini sangat luas sekali. Wa afta huwa wa Zaid, begitu juga Ali pernah berfatwa, huwa beliau wa Zaid dan Zaid Ibnu Harisah wa Ibnu Umar dan Ibnu Umar wa ghairuhum dan sahabat-sahabat yang lain bi annal mufawwidah, bahwa seorang wanita yang mufawwidah, seorang wanita yang mufawwidah itu wanita yang nikah dengan seorang suami, suami itu belum menyebutkan mahar, kamu set mahar itu belum ditetapkan berapa gitu, tapi kemudian keburu meninggal gitu suaminya, maka pada saat itu apakah dia akan dapat maharnya juga. Idza mata anha zaujuha fala mahralaha, maka kata Ali dan yang lainnya, dia tidak dapat mahar. Walam takun balaghahum sunnatu Rasulillah, dan mereka belum pernah mendengar sunnah dari Rasulullah SAW alaihi fi Barwa binti Wasik, tentang Barwa binti Wasik. Ya, di hadis ini dikatakan bahwa wanita tersebut mendapatkan sodak atau maharnya. Pendapat umum yang ada di kalangan para ulama memang tidak ada mahar, ya. La sodak qalaha, tidak ada, tapi lah miras, dia bisa mewarisi harta si suami, tapi dia tidak perlu meminta maharnya lagi karena suaminya sudah meninggal dunia sebelum menetapkan mahar. Tetapi berdasarkan hadis Barwa binti Wasik ini, maka seseorang tetap mendapatkan maharnya. Karena mahar bagian daripada syarat pernikahan. Sehingga bagaimanapun, meskipun dia sudah meninggal dan belum ditetapkan maharnya, dia tetap mendapatkan mahar. Wal mahru maharul masal, yang diambil sebagai mahar ini adalah mahar ukuran rata-rata aja, yang umum diantara mereka itu berapa, itulah mahar yang diambil dari harta suaminya. Dan kemudian baru setelah itu dia mendapatkan warisan sesuai dengan al-fara'id. Wahada babun wasi' yablughul manqul minhum an ashabi Rasulullah SAW adadan katsiran jiddan. Ini pembahasan yang sangat luas. Yablughul manqul, riwayat yang bisa dinukil dari persoalan tersebut, an ashabi Rasulullah, dari para sahabat Nabi, ada dan kafirun jiddan, sangat-sangat banyak sekali. Wa ammal manqul minhu an ghairihim, adapun yang dinukil dari selain para sahabat, fala yumkinu ihata bihi, saking banyaknya enggak mungkin bisa dihitung lagi. Fa inna uluf, beribu-ribu, ya, jumlahnya tidak mungkin bisa dikumpulkan satu persatu. Fa haula, mereka itu semua para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kanu a'lamal ummati wa afqahaha. Di antara umat ini adalah yang paling alim, yang paling ahli fikih, wa atqaha wa afdalah, yang paling bertakwa, yang paling mulia. Fi faman ba'dahum, yang sesudah mereka, angkos, kapasitasnya sudah berkurang, kualitasnya sudah berkurang. Ini sesuai dengan hadis Nabi, khairun nas qarni, sebaik-baiknya umatku adalah para sahabat, summal ladzina yalunahum, diikuti sesudah sahabat yaitu tabi'in, summal ladzina yalunahum, diikuti sesudahnya yaitu atba'ut tabi'in. Sesudah mereka itu bukan Al-Qurun Al-Mufaddalah, bukan generasi emas. Nah, kualitas mereka semakin berkurang terus sampai akhir zaman. Faba'aduhum angka, sebab mereka itu lebih kurang kualitasnya. Fakofa'u ba'di sunnah, maka kalau mereka enggak mengetahui sebagian di antara sunnah Nabi, aula itu lebih layak. Fala yahtadu zalika ila bayan, kayaknya enggak perlu dijelaskan itu sudah pasti ya. Ya, jadi ulama-ulama sesudah para sahabat tentu kalau enggak mengetahui tentang sunnah Nabi itu lebih layak ya. Faman ya'taqada, barang siapa yang meyakini anna kulla haditsin sahih, bahwa setiap hadis sahih qad balagha kulla wahidin min al-a'immah, sudah diketahui oleh seluruh para imam atau imaman muayyanan atau diketahui oleh seorang ulama tertentu, fahuwa mukhti'un khata'an fahisan qabihan, maka dia telah keliru. Kekeliruan itu sangat fatal, sangat jelek, sangat mencelakakan. Wala yaqulanna, jangan sekali-kali qail seseorang mengatakan innal ahadits qad duwinat, bukankah hadis sekarang ini sudah dicatat. Wa jumi'at, sudah dikumpulkan. Fa khafa'uha, kalau orang enggak tahu, kalau ulama enggak tahu, wal hal hadhihi, dalam kondisi ini baid, itu sangat enggak mungkin. Ini di zaman Ibnu Taimiyah ya. Dan kita bisa mengatakan sekarang sudah dikumpulkan lebih banyak lagi. Misalnya kita mengatakan begitu. Maka jawabannya li anna hadhihi dawamin al mashhurah fi sunan wal halu hadhihi ba'id, ini enggak mungkin kata mereka, li anna hadhihi dawamin al mashhurah fi sunan innama jumi'at ba'da inqiradi al a'immatin matbu'in, karena seluruh hadis-hadis tersebut dicatat itu setelah berlalunya masa para imam ahli-ahli fiqih ya, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, baru kemudian Imam Ahmad. Setelah mereka meninggal dunia, itulah baru mulai terjadi perangkuman. Dan itu pun baru sedikit. Setelah ulama-ulama utama ini meninggal dunia, barulah pengumpulan hadis itu besar-besaran dilakukan. Ya. Wa ma'a hadza fala yajuzu an yadda'i, tapi meskipun demikian, tidak boleh seseorang itu mengatakan inhisar terkumpulnya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dawawin muayyanah, dalam kumpulan-kumpulan hadis-hadis tertentu. Misalnya di semua kitab ini sudah terkumpulkan seluruh hadis Nabi. Tidak. Karena Bukhari sendiri hafal 100.000 hadis. Tapi yang beliau catat di sahih Bukharinya itu hanya sekitar 4-5.000 hadis saja tanpa pengulangan. Ya. Kalau lah meleset-meleset, misalnya penghitungan para ulama 6.000-7.000 hadis lah. Tapi dibandingkan dengan 100.000 hadis yang dihafal, hadis yang dihafalkan Imam Bukhari masih sangat jauh sekali. Ya. Ada hadis-hadis yang berserakan yang diriwayatkan Imam Bukhari yang tidak ada dalam sahih Bukhari, jumlahnya pun tidak sepadan dengan jumlah yang pernah beliau hafal. Itu pada saat itu kita enggak pernah tahu apakah sesudah beliau mengatakan itu beliau masih menghafal lagi hadis-hadis yang lain dan jumlahnya berapa, kita juga enggak tahu. Lalu bagaimana dengan ulama yang mengatakan hafiztu sab'imi'a alfi hadisin wa khamsina hadisan, aku hafal 750.000 hadis. Bagaimana lagi yang diriwayatkan dari Abu Dawud, diriwayatkan lagi dari Imam Suyuti yang dikatakan kana yahfazu alfi hadis, mereka hafal 1 juta hadis. Di mana hadis-hadis itu? Nah, sekali lagi kita enggak bisa mengklaim bahwa kitab-kitab hadis itu sudah sempurna terkumpul dalam kitab-kitab tertentu. Summal li furudi, ya, summa law furida, maaf, summa law furida, semudia kalaupun dimisalkan in hisar hadis Nabi, nah, hadis Nabi itu terkumpul fiha, dalam kumpulan kitab hadis semua ini, hadis Nabi semuanya terkumpul, enggak ada yang tersisa yang lain. Falaisa kullu ma fil kutub ya'lamuhul alim. Nah, tentunya juga tidak bisa diklaim bahwa seorang ulama menguasai secara pasti seluruh hadis yang ada di dalamnya. Wala yakaru zalika yahsul li ahad. Nyaris tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Bal qad yakunu inda rajuli. Kadang-kadang bahkan seorang alim ulama ad-dawawin memiliki banyak sekali kumpulan hadis al-katsira wa huwa la yahitu bima fiha, tapi dia tidak menguasai kitab-kitabnya. Itu baru kitab yang dia miliki, belum kitab yang tidak dia miliki. Yang dimiliki saja enggak dikuasai semua gitu. Balil ladzina kanu qablu jam'a hadhihi ad-dawawin kanu a'lam. Balil ladzina kanu qabla jam'i hadhihi ad-dawawin kanu a'lam. Bahkan orang-orang yang hidup sebelum dikumpulkannya kitab-kitab hadis itu kanu a'lama bisunnah. Mereka lebih mengetahui sunnah daripada kita. Ya, yang dikatakan ulumul ulama fi sudurihim, itulah mereka. Ilmu utama ulama itu ada di dalam dada mereka. Mereka itu hafal hadis di luar kepala gitu loh, bukan dalam catatan mereka. Karena kathiran mimman balaghahum wasa indahum qad la yablughuna illa an majhul. Karena banyak sekali ini satu rahasia penting ya. Catatan penting ya. Banyak sekali hadis-hadis sahih yang diketahui oleh para ulama dulu, termasuk Al-Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Ya. Wasa indahum dengan jalur-jalur yang sahih, qad la yabluhuna illa an majhul, tapi sampai kepada kita ternyata riwayat yang tidak sahihnya gitu. Jadi banyak mereka mengetahui ilmu dari hadis-hadis sahih, tapi hadis-hadis sahih tersebut enggak ada yang sampai kepada kita kecuali melalui jalan yang tidak sahih dan akhirnya kita enggak mengamalkan. La yabluhuna illa an majhul, kecuali dari jalur orang perawi yang tidak dikenal, au bi isnadin munqati, atau jalurnya terputus, au la yabluhuna bil quli, atau bahkan enggak sampai sama sekali. Jadi dengan banyak hadis yang dimiliki oleh para ulama dulu, kita jangan lagi sekali-kali berani mengklaim mereka enggak pernah hadis dengar hadis Nabi. Bisa jadi mereka banyak mendengar hadis-hadis ya yang menjadi pijakan mereka yang kita belum pernah mendengar hadis-hadis itu. Atau kalaupun ada hadis-hadis itu, bagi kita itu hadis lemah. Tapi ternyata menurut mereka itu enggak lemah karena sampai kepada mereka dengan derajat yang sahih. Ini sebenarnya masalah yang sangat halus sekali. Contohnya kita mendengar salah satu di antara imam yang mengamalkan satu amalan yang kita tahu amalan itu adalah berdasarkan hadis yang dhaif, bahkan menurut kita mungkin maudhu atau batil, hadis batil, bahkan bisa jadi hadis palsu. Tapi kita enggak pernah tahu, bisa jadi hadis itu diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga itu dijadikan sebagai amalan mereka. Kita enggak bisa mengamalkan karena kita enggak mendapatkan hadis yang sahih tentang itu. Kita bersandar kepada para ulama yang lain yang mengamalkan dengan hadis-hadis yang lain, tapi kita tetap enggak bisa mengklaim bahwa ulama yang mengamalkan hadis yang tidak sahih itu berarti salah. Karena bisa jadi mereka mendapatkan hadis sahih yang tidak kita ketahui. Dan itu kenyataannya secara kasat mata itu jelas banyak. Ini apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bukan pengandaian, ini jelas banyak. Karena begitu banyak hadis yang dihafal para ulama yang sampai kepada kita. Coba perhatikan saja ya. Hadis-hadis yang ada dalam Musnad Imam Ahmad itu aja antara 30 ribu sampai 40 ribu. Ya, rata-rata kitab sahih itu hanya beberapa ribu saja, dikumpulkan hanya puluhan ribu saja. Ya, dikumpulkan totalitas itu hanya puluhan ribu. Kutubus Sabah itu hanya puluhan ribu. Itu belum lagi kalau yang dihilangkan yang enggak berulang-ulang, tinggal lebih sedikit lagi. Lalu mana hadis yang dikatakan aku hafal 200 ribu hadis yang tidak sahih dan 100 ribu hadis sahih? Lalu mana yang dikatakan ulama seperti Imam Abu Daud yang hafal 1 juta hadis dan lain sebagainya? Mana hadis-hadis itu? Nah, sahabat muslim dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi tidak bisa diklaim bahwa seseorang itu menguasai seluruh hadis Nabi. Faqad kanat dawaminuhum sururuhum. Ya, sesungguhnya kitab-kitab para ulama salaf dulu adalah hafalan mereka, allati tahwi ada'afa ma fid dawain, yang mereka itu hafal berlipat-lipat dari yang tercatat di kitab-kitab hadis sekarang ini. Wa hadza amrun la yashukku fihi man 'alima al-qadhiyah, orang yang tahu ilmu hadis ya, 'alima al-qadhiyah ini orang yang tahu persoalan ini, tahu ilmu hadis itu enggak akan menyangkal ini. Yang enggak pernah belajar hadis mungkin, tapi yang belajar hadis enggak akan menyangkal ini. Mereka tahu kok jumlah-jumlah hadis secara umum dalam kitab-kitab hadis dan berapa yang dihafal oleh para ulama. Jadi sudah kelihatan betul. Wala yaqulan naqail, jangan seorang pun mengatakan man lam ya'rifil ahadits kullaha lam yakun mujtahid. Orang yang enggak hafal seluruh hadis enggak bisa jadi mujtahid. Li'annahu in ishtirita fi fil mujtahidi ilmuhu bi jami'i ma qalahu an-nabi. Karena kalau disyaratkan seorang mujtahid harus menguasai seluruh hadis Nabi, ya. Wa fi'lahu, dan menghafal juga seluruh apa perbuatan Nabi, fima ta'allaqu bil haq wal ahkam, yang berkaitan dengan hukum, falaisa fil ummati ala hadza mujtahid, maka di kalangan umat ini enggak ada yang namanya mujtahid. Enggak ada orang yang bisa menguasai seluruh hadis Nabi. Wa inna ma ghayatul alim, paling tinggi, ini paling tinggi ya. Ayya 'alama jumhur zalika wa mu'azzama. Ya, mayoritas dia tahulah secara umum, ya. Bi haitsu la yakhfa 'alaihi illa al-qalil, yang enggak dia ketahui mungkin hanya sebagian kecil persoalan saja. Minat tafsir secara detail. Thumma innahu yukhalifu dzalikal qalil minat tafsir alladhi yablughu. Yang kemudian di bagian sedikit yang enggak dia tahu itulah yang kemudian dia berlawanan pendapat dengan ulama-ulama yang lain. Yang itulah yang akhirnya kita tahu. Nah, lalu kita mengatakan bahwa ulama ini enggak tahu hadis ini dan enggak tahu hadis itu dan lain sebagainya. Nah, jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, masih latar belakang yang pertama ya. Dari tiga sebab yang sudah disebutkan ya. Bahwa ulama itu mungkin tidak menerima, tidak mengamalkan satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena hadis tersebut menurut dia tidak sahih, ya, atau karena dia menganggap hadis itu sahih, tapi maknanya bukan seperti itu, atau karena dia menganggap bahwa hadis tersebut atau makna hadis tersebut telah mansukh, telah dihapuskan. Yang itu dibungkus dalam berbagai latar belakang. Latar belakang yang pertama ini, ya, yang pertama adalah bisa jadi ulama tadi memang belum mendengar hadis tersebut sama sekali. Dan ketika ada seorang ulama yang belum mendengar satu hadis, falaisa dzalika aiban, bukan merupakan aib bagi dirinya, karena itu berlaku bagi setiap manusia di dunia ini, termasuk manusia-manusia yang terbaik, yaitu al-khulafa ar-rasyidun. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Besok kita akan sambung dengan as-sababu tsani, latar belakang yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.